Apakah orang yang bunuh diri dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah dia masuk surga atau neraka? Masuk neraka. Nah, membunuh diri sendiri termasuk di antara kabirah, di antara dosa besar. Nah, dan dia akan disiksa dengan alat yang dia gunakan dirinya untuk bunuh dirinya. Man qatala nafsahu bihadidah udziba biha yaumal qiyamati fi jahannam. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dia akan disiksa dengan besi itu pada hari kiamat. Maka membunuh diri sendiri termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak diperbolehkan kemudian kita memvonis kamu masuk neraka. Misalnya ada orang mati, dia matinya bunuh diri. Dasar kamu mati bunuh diri, masuk neraka kamu. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak diperbolehkan memvonis secara ta'in, secara individu, bahwa si fulan pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Tidak diperbolehkan, kecuali apabila ada dalil dari kitab Allah, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun cukup kita mengatakan bahwa orang yang membunuh dirinya masuk neraka. Ini secara umum, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian. Adapun secara individu hukum vonis terhadap seorang, maka tidak diperbolehkan, sebab kita tidak mengetahui keadaannya. Ya, sebab dalam menetapkan hukum beda antara hukum secara umum dengan hukum itu dijatuhkan kepada seseorang. Adapun hukum secara umum, apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengatakan ini maka dia kafir, siapa yang melakukan ini maka dia terlaknat. Nah, seperti halnya seorang yang bekerja di bank, seorang pegawai bank, dia muamalah dengan riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu akila riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan hasil riba. Namun tidak boleh kemudian ada seorang kamu kerja di mana? Di bank. Allah melaknat kamu. Tidak boleh seperti itu. Dari mana kamu tahu? Melaknat secara individu. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang minum khamr. Namun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, dia masih belum bisa meninggalkan kebiasaan itu. Sampai dia minum khamr, dicambuk, dihukum lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih minum khamr lagi, dicambuk lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian para sahabat marah kepadanya, sampai dia melaknat. Ya, ma akthar ma yu'tabik, alangkah seringnya kamu melakukan perbuatan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulahu. Jangan kamu laknat dia. Dia itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dia minum khamr. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain melaknat, la'anallahu syaribal khamr. Allah melaknat orang yang minum khamr. Namun ketika hukum itu sudah kepada individu, maka seorang tidak diperbolehkan. Naam. Kecuali dengan dalil dan nas yang qat'i. Naam.